Itu yang datangnya dari hamba omong dari Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya seorang istri yang baru menikah 1 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak. Ada seseorang yang menyarankan untuk melakukan tes kesuburan, tapi saya masih ragu. Bagaimana hukumnya tes kesuburan dalam syariat Islam? Mohon doanya juga Buya, agar saya dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Baik. Ada orang menikah, belum kunjung dikaruniai putra dan putri. Mana yang lebih baik? Haruskah tahu tentang kesuburan atau tidak? Untuk mengetahui dirinya itu masih mungkin hamil atau tidak, atau seorang laki-laki bisa membuahi atau tidak, bukan suatu yang salah. Tapi yang harus dipersiapkan adalah hasilnya nanti. Hasilnya, prosesnya benar dulu, baru hasilnya yang harus kita siapkan. Prosesnya gimana? Prosesnya dalam pengetesan itu pun harus syar'i. Ada pengetesan diantaranya, misalnya untuk mengetahui seorang perempuan diambil darahnya atau apanya, masih mungkin kemudian dilihat kandungannya sehat dengan menjalani USG. Itu pun harus dokter yang bakal menyentuh wilayah-wilayah terhormat, ya lo dokter perempuan, ya kan? Tanpa melanggar Allah, kadang-kadang harus masukkan alat ke wilayah tersebut, harus perempuan untuk mengetahui kesehatannya, serviks apa itu, macam rahimnya, kandung itu harus terhormat di sininya. Kemudian mohon maaf, laki-laki kadang harus lihat tentang mohon maaf spermanya, cara mengeluarkan spermanya pun harus dengan cara yang halal, yaitu dengan cara berhubungan dengan istrinya atau dengan tangan istri. Itu harus sampai keluar sperma, baru dimasukkan, baru dilihat. Jadi jangan asal boleh-boleh saja, harus prosesnya pun benar. Prosesnya yang benar. Setelah prosesnya benar, ini lebih berat lagi. Kesimpulannya nanti harus siap. Kalau tidak siap, tidak usah dilihat. Biar semuanya berharap sampai mati. Kesimpulannya apa? Kalau tiba-tiba istri mandul, apakah engkau siap, wahai suami? Kalau tiba-tiba suami tidak bisa membuahi, apakah kau siap, wahai istri? Kadang-kadang mulai berubah di situ, lihat. Marah-marah langsung ngarah. Gara-gara kamu tidak punya anak, na'udzubillah. Sudah tidak punya anak, sengsaralah hidupnya, na'udzubillah. Maka ini kesiapan di sini, ini penting. Maka bahkan sebagian kami himbau, selagi sehat-sehat aja, tidak ada masalah, tidak usah diterlihatkan. Tidak usah dilihat. Kenapa? Biar merasa aman. Sebab kalau sudah tahu bahasanya pasangannya, gara-gara dia tidak bisa punya anak, kadang menjadi sewenang-wenang. Kecuali Anda adalah seperti yang pernah kami ceritakan, ada seorang laki-laki mengetahui bahasanya seorang laki-laki dengan istrinya pergi ke dokter. Pengen tahu tentang keadaan kandungan istrinya, mungkin dibuahi atau tidak. Ternyata setelah ada kesimpulan, sang istri memang tidak bisa dibuahi, tidak bisa mengandung karena ada kis atau segala macam. Ada bentuk yang harus dioperasi, apa gitu. Karena seorang suami yang sangat baik, tidak mau menyampaikan kepada istrinya. Langsung minta tolong dokter, dokter saja ngasih tahu. Nanti istri saya panggil. Oh baik. Setelah istrinya mau datang, sebelum masuk istrinya dikasih tahu dokter, bilang kepada istri bahwa saya memang ada permasalahan di antara kita, ada yang mandul. Tapi katakan dokter, jangan bilang yang mandul istriku, tapi bilang yang mandul adalah aku. Wah, hebat bener. Akhirnya sang dokter mengatakan, aduh ibu harus sabar, ternyata suamimu tidak bisa membuahi kamu. Dibalik malah ibaratnya. Kenapa? Takut kecewa sang istri karena dirinya tidak bisa dibuahi. Lagi makanya masalah mengetes itu boleh-boleh saja, tapi ingat, hei hamba Allah, buahnya ini loh, Anda tabah atau tidak. Jangan jadi sebab Anda merendahkan pasangan Anda. Wong dia tidak bisa dibuahi, tidak bisa mengandung pun bukan kemauan dia kok. Laki-laki yang spermanya tidak bisa membuahi bukan kemauan dia kok. Ayo, siap atau belum? Begitu. Kalau siap ya boleh-boleh saja. Tidak punya anak tapi tetap punya mahabbah, punya kecintaan. Contoh ahli surga tidak punya anak banyak, Siti Aisyah tidak punya putra. Anda merasa lebih bagus dari Siti Aisyah? Siti Aisyah tidak punya putra. Apakah Allah tidak cinta kepada Siti Aisyah? Sangat mencintai. Tidak jaminan anak kebahagiaan. Artinya begini loh, wahai hamba Allah. Kalau Allah berikan karunia kepada Anda anak, alhamdulillah dididik yang benar. Kalau ternyata belum dikarunia anak, jangan menjadi sebab rumah tangga terus tidak indah. Ketahuilah di dunia sesaat. Yang punya anak mati, yang tidak punya anak juga mati. Setelah itu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Jadi jangan, kalau tiba-tiba ada di antara yang hadir di sini, kok kebetulan ada salah satu pasangannya tidak bisa menjadi sebab adanya keturunan. Apakah seorang istri tiba-tiba mandul, suami tidak bisa membuahi, maka jangan jadi bahan ini permusuhan. Ayo tetap indah. Ayo tetap indah. Sebab keindahan tidak harus dengan seorang anak. Kita bisa merawat anaknya orang sebanyak-banyaknya. Setelah itu apa? Pahalanya nanti di akhirat. Ini yang perlu kami hadirkan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang tidak punya keturunan saat ini, semoga diberi ketentraman hatinya dan diberi keturunan. Yang punya keturunan, semoga Allah berikan kepada mereka kemudahan, bimbingan untuk bisa mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak ahli surga. Wallahu a'lam bishawab.